Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin min din. Tapi kita masih pada kaidah yang pertama dari kaidah tentang dalil-dalil al-asma dan sifat Allah SWT, yaitu bahasanya dalil di dalam penetapan nama-nama dan sifat Allah SWT adalah Al-Quran dan Sunnah, sehingga sifat-sifat nama-nama bagi Allah SWT yang telah datang dalil di dalam Al-Quran maupun Sunnah penetapannya wajib bagi kita untuk menetapkannya. Dan demikian pula sifat-sifat yang telah dinafikan di dalam Al-Quran dan Sunnah wajib bagi kita untuk menafikannya. Adapun tentang lafaz-lafaz yang mujmalah, muhtamilah, maka telah kita lewati yang tidak datang penetapan dan penafiannya dalam Al-Quran dan Sunnah wajib untuk tawakuf pada lafadznya dan istifsal pada maknanya. Apabila yang diinginkan makna yang hak, diterima maknanya dan lafadznya dikembalikan kepada lafadz yang syar'i. Tetapi apabila yang diinginkan adalah makna yang batil, ditolak maknanya dan tetap tawakuf pada lafadznya. Dan demikian telah beliau sebutkan tentang dalil-dalil secara sama yang menunjukkan tentang kaidah ini. Bahasanya penetapan nama dan sifat Allah SWT berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau rahmat ta'ala menyebutkan dalil secara akal. Qala wa ammal aqlu fanaqulu inna tafsil al-qaul fima yajibu aw yamtani'u aw yajuzu fi haqqillahi ta'ala min umuril ghaib allati la yumkinu idrakuha bil aqli fa wajaba ruju'u fihi ila ma ja'a fil kitabi was sunnah. Adapun dalil secara akal yang menunjukkan bahwasannya di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT secara terperinci adalah dikembalikan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau katakan, فَنَقُولُ إِنَّ تَفْسِلَ الْقَوْلِ. Maka kami nyatakan bahwasannya perincian tentang pembahasan ini fima yajib aw yamtani aw yajuzu fi haqqillah ta'ala, tentang perkara-perkara yang wajib bagi Allah SWT yang tidak mungkin tidak adanya, aw yamtani, atau perkara yang wajib atau perkara yang mustahil bagi Allah SWT yang tidak mungkin ada pada diri Allah SWT, au yajuz, atau perkara-perkara yang boleh pada haknya Allah SWT. Ini min umuril ghaib, termasuk perkara-perkara yang ghaib. Allati la yumkinu idrakuha bil akli, yang tidak mungkin untuk kita mengetahuinya dengan secara akal. Allah SWT memiliki sifat ini. Ini tidak bisa kita ketahui dengan semata-mata dengan akal. Allah SWT ternafikan dari sifat ini. Ini juga tidak bisa diketahui dengan semata-mata secara akal. Karena perkara gaib. Sehingga harus berdasarkan khabar. yang datang dari Allah Subhanahu wa taala maupun datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa ya fa wajaba arruju' fihi ila ma jaa fil kitabi was sunnah, maka wajib untuk kembali pada perkara-perkara yang wajib atau yamtani au yajuz pada haknya Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada dalil-dalil yang telah datang di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Ini pendalilan secara akli, secara akal yang menunjukkan bahasanya dalil di dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian kita selesai dari kaidah yang pertama. Kemudian beliau rahmatullahi taala mengatakan al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua terkait tentang dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah terkait tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama adalah bahasanya dalil di dalam penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian pada kaidah yang kedua di sini beliau katakan al-wajibu fin nususil Qur'ani wa sunnah ijra'uha ala zahiriha duna tahrifin la siyama nususus sifat haitsu la majala lirra'yi fiha. Al-wajib fi nususil Al-Qur'ani wa sunnah, kewajiban di dalam memahami nas-nas dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah. Ijra'uha ala zahiriha, memahaminya sebagaimana zahirnya. Dipahami sebagaimana zahir maknanya. Duna tahrifin, tanpa harus ditahrif, tanpa harus dipalingkan kepada makna yang bukan makna aslinya. Sebagai contoh lafaz al-yad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Maka lafaz yad di sini dipahami sebagaimana zahirnya. Makna yad, yad di mana tangan. Tidak perlu kita tahrif, kita palingkan kepada makna al-quwah ataupun kudrah. Ini sebagai contoh. La siyama nususus sifat, lebih-lebih tentang nas-nas dalil-dalil yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih lagi di dalam memahaminya harus berdasarkan zahirnya. Haitsu la majala lirra'yi fiha, dari sisi tidak ada andil peran akal di dalam penetapannya. Ini kaidah yang kedua. Jadi setelah beliau rahimahullah menyebutkan kaidah yang pertama bahasanya dalil di dalam penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan sunnah, maka beliau sebutkan kaidah yang kedua, bagaimana kita di dalam memahami nas-nas dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah secara khusus tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dipahami sebagaimana zahirnya, tanpa harus ditahrif, tanpa harus dipalingkan kepada makna yang terkeluar dari makna zahirnya atau makna aslinya. Qala wa dalilu dzalika as-sam'u wal aqlu. Dan dalil tentang kaidah ini bahasanya di dalam memahami nususus sifat secara khusus atau lebih ditekankan lagi adalah untuk memahami sebagaimana zahirnya. Dalil tentang kaidah ini as-sam'u wal aqlu. Dalil secara nas, secara sama, dan demikian pula dalil secara akal. Qala amma sam'u fa qauluhu ta'ala nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin wa qauluhu inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa qauluhu inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun ada mendalil secara sama fa qaulu ta'ala maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala nazala bihi ruhul amin yang menurunkan Al-Qur'an ruhul amin yaitu malaikat Jibril alaihissalam ala qalbika litakuna minal mundhirin ala qalbik atas hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam litakuna minal mundhirin agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin yang mana Al-Qur'an turun dengan berbahasakan Arab dengan bahasa yang jelas bilisanin arabiyyin mubin dengan bahasa Arab yang jelas yang dipahami maknanya sehingga tatkala disebutkan suatu lafaz maka apa? Itulah maknanya yang terlintas yang terbetik di dalam benak tatkala dikatakan yad maknanya yad tangan tatkala dikatakan wajah maknanya wajah bukan maknanya nikmah ataupun yang lain. Syaitnya sini apa? Allah SWT menjadikan Al-Quran dengan berbahasakan Arab yang jelas. Yang bisa dipahami maknanya. Demikian pula ayat yang berikutnya. Wa qauluhu inna anzalnau Qur'anan Arabiyyan. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran anzalnahu Qur'anan Arabiyyan Al-Qur'an berbahasakan Arab. La'allakum ta'qilun agar kalian apa dapat memahaminya. Demikian pula dalil yang berikutnya sama inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kemudian beliau sebutkan sisi pendalilannya wa hadza yadullu 'ala wujubi fahmihi ala ma yaqtadihi dhahiruhu bilisanil arabi illa ayyamna'a minhu dalilun syar'i wa hadha yadul maka ayat-ayat ini menunjukkan atas wajibnya memahami nusus Al-Quran secara umum terlebih-lebih tentang nusus sifat alama yaqtadihi dhahiruh sebagaimana tuntutan dhahir dari nas tadi bilisanil arabi berdasarkan apa bahasa Arab ila ayyamna aminhu dalilun syar'i kecuali di sana ada dalil syar'i yang memalingkan kepada makna yang dhahirnya kemudian dimalingkan kepada makna yang lainnya sehingga manakala di sana ada dalil yang memalingkan dari makna zahirnya ini bukan dinamakan tahrif nah, tapi ini adalah tafsir ini beberapa dalil yang boleh bawakan dari sama tentang kaidah di atas bahasanya di dalam memahami nusus Al-Quran dan Sunnah terlebih lagi tentang nusus sifat adalah sebagaimana zahirnya. Dan bagaimana tentang zahirun nusus akan disebutkan pada kaidah yang setelahnya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wa qaddama Allahu Ta'ala al-yahuda ala tahrifihim wa bayyana annahum bi tahrifihim min ab'adin nas anil iman. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela mereka orang-orang Yahudi ala tahrifihim, terhadap tahrif yang mereka lakukan. Karena mereka orang-orang Yahudi ya Pak, mentahrif. Wa bayyana annahum bitahrifihim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahasanya mereka orang-orang Yahudi dengan sebab tahrif yang mereka lakukan, memalingkan suatu al-kalam dari makna yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang mereka orang-orang Yahudi min ab'atin nas anil iman. Mereka adalah manusia yang jauh dari keimanan. Faqala afatatma'una ayyuminu lakum waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharifuna min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Waqala ta'ala minal ladhina hadu yuharifuna al-kalim an mawadi'ih wa yakuluna sami'na wa asayna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan afatatma'una ayyuminu lakum, apakah kalian berkeinginan keras agar mereka orang-orang Yahudi beriman kepada kalian? Waqad kana fariqum minhum, dan sungguh sekelompok dari mereka orang-orang Yahudi yasma'una kalam Allah, mereka telah mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka paham apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka mentahrifnya, memalingkan dari makna yang sesungguhnya. Mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya, makna yang sebenarnya. Dan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan minal ladzina hadu yuharrifunal kalima mawadhi'ih. Mereka orang-orang Yahudi mentahrif al-kalam, al-kalim mawadhi'ih, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makna yang sesungguhnya. Wa yaquluna, mereka mengatakan kami mendengar dan kami memaksiati. Sehingga tahrif ini adalah merupakan sifatnya mereka orang-orang Yahudi. Sehingga mereka ahlul kalam dari al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang mereka melakukan tahrif adalah mengikuti jejaknya mereka orang-orang al-Yahud. Sehingga di sini menekankan bahasanya di dalam memahami nusus Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana zahirnya, terlebih lagi tentang nususus sifat, dalil-dalil yang membicarakan, menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil secara sama. Wa ammal aqlu, adapun dalil secara akal yang menunjukkan tentang kaidah ini, yaitu bahasanya di dalam memahami nusus Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana zahirnya, terlebih tentang nusus sifat. فَلِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِهَادِهِ النُّسُوسِ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَقَدْ خَاطَبَنَا بِلِسَانِ الْعَرَبِ الْمُبِينِ فَوَجَبَ قُبُولُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِلَّا لَاخْتَلَفَتِ الْآرَاءُ وَتَفَرَّقَتِ الْأُمَّةُ. فَلِأَنَّ الْمُتَكَلِّمْ بِهَذِهِ النُّسُوسِ, maka sungguhnya yang berbicara berupa nas-nas ini, yang berbicara berupa dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, yang berbicara berupa Al-Quran adalah Allah SWT, yang berbicara tentang Sunnah adalah Nabi SAW, sehingga yang mengucapkan tentang nas-nas ini, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, yaitu Allah dan Rasulnya a'lam bimuradihi, lebih mengetahui tentang apa yang diinginkan dari apa yang diucapkan. Min ghairihi, dibandingkan yang selainnya, selain Allah dan Rasulnya. Sehingga tatkala Allah SWT mensifati dirinya dengan sifat Al-Ghadab, Allah SWT lebih mengetahui. Demikian pula Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mensifati Allah SWT dengan sifat Al-Ghadab, sifat marah. Maka Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan marah dibandingkan yang lainnya. Waqad khatabana bilisanil arabiyil mubin, dan sungguh Allah dan Rasulnya berbicara kepada kita menggunakan bahasa Arab yang jelas. Fawajaba qubuluhu ala dhahirih, sehingga wajib untuk menerima khabar yang datang dari Allah SWT dan Rasulnya sebagaimana zahirnya. Sehingga jelas dalil secara akli tentang kaidah ini. Wa ila lakhtalafatil ara. Maknanya kalau di dalam memahami nusus Al-Quran dan Sunnah, terlebih lagi tentang nusus sifat, tidak dipahami sebagaimana zahirnya, tidak dipahami sebagaimana yang Allah SWT dan Rasulnya inginkan, lakhtalafatil ara, maka akan berbeda-beda akal-akal manusia di dalam memahaminya. Wa tafaraqatil ummah, dan kalau sudah berbeda pendapat, banyak pendapat-pendapat, maka akan tercerai-berai, akan terpecah. Ini tentang kaidah yang kedua. Sehingga intinya kaidah yang kedua di sini bahasanya di dalam memahami nusus Al-Qur'an dan Sunnah adalah sebagaimana zahirnya. Terlebih lagi tentang nusus sifat, harus dipahami sebagaimana zahirnya dan tidak boleh untuk ditahrif, dipalingkan kepada makna yang terkeluar dari makna zahirnya. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh mereka-mereka yang menyimpang dalam bab ini, sehingga mereka akan menafikan sifat-sifat bagi Allah SWT ataupun akan mentasbih sifat-sifat Allah SWT. Al-Qa'idatu Tsalitsah. InsyaAllah kaidah yang kedua mudah. Kaidah yang pertama di dalam memahami dalil dalam penetapan Al-Qur'an, penetapan nama dan sifat Allah SWT adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak ditetapkan berdasarkan yang lainnya. Sebagaimana telah kita lewati kaidah tentang nama-nama Allah SWT, nama-nama Allah SWT tauqifiyah. Demikian pula kaidah tentang sifat Allah SWT tauqifiyah. Kemudian kaidah tentang di dalam memahami nusus sifat, demikian pula di dalam menetapkan nama dan sifat Allah SWT berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kaidah yang kedua, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana zahirnya. Jadi saling berkaitan. Jangan dilupakan yang kaidah yang sebelumnya. Kemudian kaidah yang ketiga, dhahirun nususi sifat ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Fa bi'tibaril ma'na hiya ma'lumah, wa bi'tibaril kaifiyah allati hiya 'alaiha majhulah. Kaidah yang ketiga, sebagaimana kaidah yang kedua tadi di dalam memahami nusus Al-Qur'an dan Sunnah, terlebih lagi tentang nusus sifat adalah sebagaimana zahirnya, maka pada kaidah yang ketiga ini dan kaidah yang keempat akan dijelaskan tentang apa sih zahir dari nas tadi. Zahir dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Maka pada kaidah yang ketiga di sini beliau sebutkan zahirun nusus. Zahir-zahir dari nas-nas, dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ma'lumatun lana bi'tibarin. Kita mengetahuinya dari salah satu sisi. Wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Akan tapi dari sisi yang lain kita tidak mengetahuinya, majhulah. Dari salah satu sisi kita mengetahui, dari satu sisi yang lain kita tidak mengetahuinya. Fa bi'tibaril makna hiya ma'lumah, maka dari sisi makna hiya ma'lumah, kita dapat mengetahuinya. Allah SWT mempunyai tangan, kita paham makna tangan. Allah SWT memiliki wajah, kita paham makna wajah. Allah SWT memiliki sifat rahmah, kita paham makna rahmah. Al-ghadab, ar-ridha wal-mahabbah dan seterusnya, maknanya kita paham berdasarkan apa? Bahasa Arab. Maka dari sisi makna apa? Kita mengetahui maknanya. Wa bi'tibaril kaifiyah ya alai allati hiya 'alaiha majhulah. Tapi dari sisi bagaimana kaifiyah, bentuk, hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala, hiya majhulah, maka kita tidak mengetahuinya. Allah SWT memiliki tangan. Bagaimana tangan Allah SWT? Wallahu a'lam. Allah SWT memiliki wajah. Bagaimana wajahnya Allah SWT? Wallahu a'lam. Allah SWT memiliki sifat marah. Bagaimana marahnya Allah SWT? Secara hakikinya, bentuk, kaifiyahnya? Wallahu a'lam. Sehingga dari sisi makna, ini kita mengetahuinya dari nusus sifat. Adapun dari sisi kaifiyah, bagaimana hakikat sifat Allah SWT, ini kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Karena ini sebagaimana tadi disebutkan, termasuk umur al-ghaibiyah. Kemudian akan disebutkan dalil dari sama, demikian pula dalil secara akal. InsyaAllah kita cukupkan, kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Nah, kalau kita tambahin nanti nambah berat.